Ada kalanya ku rasa curiga, adakah kau di sana tidak mendustakan cinta kita? Ada kalanya ku sunyi kau tiada, seperti ku hilang arah, hanya rindu yang membara. Bila kau kan menjauh, cintaku kekal untukmu. Bila kau kan menjauh, ku tunggu saat bertemu. Kau di sana tidak mendustakan cinta kita. Ada kalanya ku sunyi kau tiada, seperti ku hilang arah, hanya rindu yang membara. Bila kau kan menjauh, cintaku kekal untukmu. Bila kau kan menjauh, ku tunggu saat bertemu. Kerana setia terluka, engkau merana, itulah hidup.